ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kedua adalah ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang pertama adalah ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza zara al-muslimu al-masjid an-nabawi istahibba lahu ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Idza zara al-muslim, kalau seorang muslim telah menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, orang yang datang dari jauh niatannya adalah ziarah masjid, bukan ziarah kuburan. Paham barakallahu. Jamaah haji yang hendak datang ke Madinah, dia niatkan ziarah masjid, bukan ziarah kubur. Paham? Nanti setelah sampai di sana, setelah dia ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam salat padanya, silakan dia ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Idza zara muslim al-masjid an-nabawi, kalau seorang muslim telah menziarahi Masjid Nabawi, disunnahkan baginya untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qabri sahibaihi Abi Bakar wa Umar. Dan kedua kuburan sahabat Rasulullah, yakni Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Karena tabi'atun li ziyarati masjidhi sallallahu alaihi wasallam. Karena menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya ini adalah tabi'ah, sekedar mengikut pada ziarah masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa laysat hiya aslul qasd, dan bukanlah ziarah kubur ini adalah asal atau pokok niatan. Baik. Niatan pokok adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita sudah sampai di sana, silakan ziarah kubur. Wa hadhihi az-ziyaratu al-mashru'ah. Inilah ziarah yang disyariatkan. Wa la yushra'u shaddur rahil ilaiha, dan tidak boleh dilakukan perjalanan semata-mata untuk ziarah kubur, hatta kuburan Rasulullah. Baik. Tidak disyariatkan untuk melakukan perjalanan jauh semata-mata untuk ziarah kubur. Baik. Wa hadhihi ziyaratu al-mashru' allati yushra'u shaddu ar-rahil ilayha bal shaddu ar-rahil li ziyarati qubur al-anbiya'i was-salihin wal amaki ukhra ghayr al-masajid thalatha. Bahkan semua tempat-tempat ziarah kubur, kubur para nabi, orang saleh, tempat-tempat yang lainnya tidak disyariatkan untuk melakukan perjalanan untuk menziarahinya, kecuali tiga masjid ini: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini akadal ijma' ala tahrimihi. Telah disepakati oleh ulama kita tentang haramnya meziarahi sesuatu dengan cara melakukan perjalanan jauh. Wa man fa'alahu fahuwa asin bi niyyatihi. Dan barang siapa yang melakukan ini, maka dia telah melakukan maksiat dengannya. Asimun bi qasdihi, dosa dia dengan niatan tujuannya. Limafhumil haditsil warid fi syaddir rihal ila al masajid salatah, dalam memahami hadis yang warid tentang larangan melakukan perjalanan safar untuk ziarah kecuali ke tiga masjid ini. Amma kaifa ziarah, adapun tata cara ziarah. Fa'ala ziyarat, kaifiyat ziyarah. Fa'ala zair ay yakifa tijaha qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa khifdhi sautin. Maka bagi para peziarah, hendaknya berdiri menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab, dengan suara rendah. Tsumma yusallimu alaihi qailan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambil mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga keselamatan atas engkau ya Rasulullah dan rahmat Allah serta keberkahannya atas engkau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tidaklah seorang muslim memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk aku menjawab salamnya. وإن قال الزائر السلام عليك يا خيرة الله أو يا خيرة الله من خلقه أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمول الذي وعدته اللهم اجزي عن أمته خير الجزاء فلا بأس به. Boleh dia hanya sekedar mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh juga dia mengatakan Assalamualaikum ya khiratullahi min khalqi. Semoga keselamatan atas engkau wahai pilihan Allah dari seluruh makhluknya. Asyhadu annaka qad ballaghta ar-risalah. Aku telah mempersaksikan bahwa engkau telah menyampaikan risalah wa daital amanah dan engkau telah menunaikan amanah wa nasahatal ummah dan engkau telah menasihati umat ini wa jahadta fillahi hatta jihadi. Dan engkau telah jihad fi sabilillah sebenarnya jihad. Allahumma atihil wasilata wal fadilah. Ya Allah berikanlah untuk nabi kita, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata wal fadilah. Wasilah ini kedudukan. Wal fadilah dan keutamaan. Wa ba'thu al maqam al mahmud dan wa ba'thu al maqam al mahmud dan letakkan dia di al maqam al mahmud di tempat yang terpuji. Yani seluruh manusia dan seluruh makhluk memujinya. Alladzi wa'adtahu yang engkau telah janjikan kepadanya. Allahumma ajizhu al-ummatihi. Allahumma ajizhi apa? Ya Allah berikanlah balasan dan ganjaran kepada beliau alaihi salatu wassalam atas kebaikannya terhadap umat ini. Sebaik-baik balasan. Pada bahasa yang tidak mengapa dia berdoa dengan doa ini. Summa ba'da dhalika yusallimu ala Abi Bakar wa Umar. Kemudian dia bergeser sedikit dan mengatakan Assalamu alayka ya Abu Bakar wa Umar. Taib, wa yad'u lahuma dan mendoakan keduanya. Wa yatarahamu alihima dan mendoakan rahmat atas keduanya. Lima utira an Ibn Umar. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam bentuk asar dari Ibn Umar. Radiyallahu anhuma annahu kana idha sallama ala rasuli wa sahibaihi. Bahwa Ibn Umar kalau telah memberi salam kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya. Layyidu ala qawli assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abatah, summa yansarif. Ibn Umar hanya mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, dan assalamualaikum ya Abatah. Selamat, semoga selamat atas engkau wahai ayahku. Paham barang lebih? Summa yansarif, kemudian Ibn Umar pun berlalu. Baik. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجر بالحجر أو تقبيلها أو الطواف بها dan haram bagi para peziarah dan yang lainnya untuk mengusap-ngusap hujrah, mengusap kuburan, atau takbiluha apalagi menciumnya atau mengelilinginya, istiqbaluha halat doa atau menghadap kepadanya dalam kondisi berdoa. Awis su'a au su'alir rasuli qada al hajat atau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan hajatan-hajatannya. Wa tafriqil qurubat dan dilepaskan dari kesusahan-kesusahan. Wa syifa'il mardha dan disembuhkannya orang-orang sakit, orang hamidzalika dan yang lainnya. Lianna dzalika kullahu lillahi wa la yutlabu illa minhu. Karena semuanya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anda minta kesembuhan silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang menyembuhkan. Anda minta rezeki silakan minta kepada Allah karena milik Allah Subhanahu wa taala semua rezeki. Baik, barakallahu fikum. Anda ditimpa musibah, dihimpit kesulitan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa meringankan dan menghilangkan kesusahan itu. Tidak diminta kepada selainnya. Baik. Ya tadi. Baik, wa tafrijil qurbati wa syifa'il marad wa nahwi dzalika li anna dzalika kulluhu lillah, karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diminta kecuali hanya kepada Allah. Walaysat ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi wajibah, dan tidaklah menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya adalah perkara wajib, bukan. Wala syartan bil haji, dan bukan juga sebagai syarat haji. kama yadunu ba'dul juhal minal ammah, sebagaimana ini yang disangka-sangka oleh orang bodoh dari kalangan orang awam. Bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini ziarah kubur hanya mustahab sunnah bagi siapa yang menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa irtibata bainaha wa bainal hajji batatan, dan tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada hubungannya antara ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan haji yang dilakukan, dengan umrah yang dilakukan. Wa ma warada fi hadzal babi min al ahadits allati yuhtaju biha, dan tidak ada hadis yang warid Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dipakai hujah dalam masalah ini. Man yaqul mashru'iyyati shaddi ar-rahl ila qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang bisa dipakai hujah oleh seseorang untuk disyariatkannya melakukan perjalanan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha min mukammilatil haji, dan bahwa ziarah kubur adalah penyempurna haji. Fahiya ahaditsun saqithah, kalau ada hadisnya maka hadis-hadis itu hadis-hadis yang tidak berharga. Saqithah ini yang bagus. La asla laha, tidak ada asalnya. Ma dha'ifun aw mawdhu'ah, mungkin hadisnya hadis man hajja wa lam yazurni faqad jafani, seperti hadis siapa yang haji kemudian tidak menziarahi aku maka sungguh dia berlaku kaku terhadapku. Taib hadis. Demikian juga man zara qabri wajabat lahu syafaati. Taib. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Cara cetak mungkin di sirku ada cetakan lain. Tapi siapa yang menziarahi kuburanku maka telah tetap atasnya syafaatku. Wa ghairihi makasir, dan hadis-hadis yang seperti ini banyak. Wa kullu halam yasbut min haditsun wahid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak tetap dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal jazama ba'du ahli ilm bi annaha kullaha mawdhu'atun maqlubah. Bahkan sebagian ulama memastikan bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan ziarah kubur beliau itu semuanya maudhu dan dusta. Barakallahu fikum. Baik. Ziarah-ziarah secara keumuman, barakallahu fikum, perintah untuk ziarah kubur secara umum termasuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara khusus ada barakallahu fikum keutamaan tersendiri maka tidak. Paham? Baik, kita pindah ke pelajaran berikutnya.